إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk bisa hadir di tempat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan demi pembahasan yang ada dalam kitab Lamadril Mansur sampai pada bab yang ke-33. Betul ya? Atau hadisnya riwayat yang ke-473 sudah dibaca belum? Sudah ya. Termasuk bab yang baru 33. Bab tentang adamul ikhtirari bi ahlil ahwa'i wal bid'i wa in hadatsu bi haditsin nabi alaihi salatu wassalam. وَإِنْ أَجَادُوا الْخِطَابَةَ وَشَقْشَقَتَ الْكَلَامِ وَلَا بِبَرِيقِ الْأَسْمَاءِ. Bab yang ke-33 berjudul tentang adamul ikhtirar. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu dengan ahlul bid'ah dan pengekor hawa nafsu. Walaupun mereka menyebutkan hadis Nabi. Dan walaupun mereka sangat indah dan memukau retorikanya, tata bahasanya. Syakshakat al-kalam, yani retorika atau kemahiran memilih bahasa. Wala bibarikil asma, dan jangan pula kita tertipu dengan indahnya nama mereka. Indahnya nama mereka. Baik dari ketersohoran, keterkenalan, titel, ya, atau pengikut yang banyak, atau dia tersebar di dunia maya, di medsos. Zaman sekarang ini orang kepengen terkenal gampang, tinggal diupload di dunia maya maka akan banyak orang tahu. Zaman dulu susah, ya, sekarang mudah. Kita jangan sampai tertipu dengan mereka. Dengan gebiarnya mereka. Indahnya bahasa mereka. Memukanya, zikir-zikir mereka. Jangan. Ya. Jangan kita tertipu. Ketika mereka itu diketahui di atas kebidahan dan diketahui di atas al-hawa. Maka kita tetap harus berhati-hati. Dikarenakan yang namanya ahli bid'ah, tetap padanya terdapat kebatilan yang akan apa? Menyesatkan umat. Unzuru barakallahu fikum, lihat oleh hadirin semuanya, kisah yang berulang kali kami bawakan, kisahnya kaum Khawarij, yang sampai-sampai Rasulullah mengatakan dengan bahasa yang tuhkiruna salatakum ala salatihim wa siyamakum ma siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujayzu hanajirahum. Lihat hadirin kami muliakan. Rasul memberitahukan akan keluar dari Dzul Khuwaisirah ini. Siapa Dzul Khuwaisirah? Orang yang protes terhadap pembagian harta ghanimah yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beliau lebih banyak memberi kepada muhajirin dibandingkan kepada kaum ansar. Dikarenakan kaum muhajirin mereka meninggalkan Mekah bukan hanya kampung halaman saja yang ditinggalkan, sawah, ladang, ya rumah, dan sabrek harta mereka. Mereka pergi dari Mekah menuju Madinah dalam rangka menjalankan perintah hijrah. Hanya membawa badan saja. Dan pakaian yang dipakai di waktu itu. Sehingga Rasul alaihissalatu wassalam memberikan mereka lebih banyak daripada kaum ansar. Dan ini semuanya tak lain adalah apa? Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sering membacakan ayat Al-Quran. Di mana Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan atas perintah Allah. Qul in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah olehmu ya Rasul. Aku tidak mengikuti apapun kecuali yang diwahyukan kepadaku. Pembagian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu adalah wahyu min indillah dan itu bentuk keadilan. Yang namanya adil itu tidak sama rata sama rasa. Tidak. Adil itu sesuai dengan apa? Memberi kepada orang sesuai dengan kebutuhannya. Adil itu waikum muslim dan itu syariat di waktu itu pembagian Nabi alaihissalatu wassalam. Dzul Khuwaisirah menentang pembagian yang dilakukan oleh Rasul. Menuduh Rasul tidak adil. Mengatakan, idil ya Muhammad. Berbuat adilah engkau Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Orang ini waikum muslimin telah menuduh Nabi. Dengan tuduhan yang kecil. Wa man ya'dil. Rasul bertanya sampai di waktu itu Rasul begitu marah mengatakan wa man ya'dil idan, kalau aku rasulnya Allah tidak berbuat adil, siapa orangnya yang bisa berbuat adil? Di dalam adil, kalau aku tidak dikatakan adil, siapa yang bisa adil? Ini orang memberontak kepada pemerintah yang sah di waktu itu, yang Nabi kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemerintah yang sah di waktu itu, beliau sebagai Rasulullah, beliau juga sebagai pemimpin negara di waktu itu, menentukan kebijakan sesuai dengan syar'i dan itu kebijakan kepala negara, pembagian ghanimah, diprotes oleh Dzul Khuwaisirah dengan tuduhan tidak adil. Ha, begitulah khawarij. Begitulah sifat-sifat khawarij. Nah, serampangan untuk kemudian mengingkari dengan nyata dan memusuhinya. Padahal beliau adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan akan keluar dari orang ini satu keturunan. Mereka ini adalah khawarij. Para pemberontak-pemberontak pada pemerintah yang sah di kalangan kaum muslimin. Tetapi Nabi SAW menyebutkan kehebatan-kehebatan yang ada pada kaum khawarij. Sampai-sampai dengan bahasa tuhkiruna salatakum, kalian wahai para sahabat akan merasa rendah dibandingkan antara salat kalian dengan salatnya mereka. Antara puasa kalian dengan puasanya mereka. Mereka itu ahli qiraah, pandai membaca Al-Quran. Ini khawarij. Tetapi kaum muslimin, Nabi menyebutkan tiga hal yang menonjol pada mereka ini. Amalan yang nampak pada diri mereka ini. Bukan untuk kita kemudian kagum dengan khawarij. Ya? Bukan untuk kita kemudian mengikuti jejak langkahnya mereka. Tetapi Nabi hendak memberitahukan, jangan kalian mengherur, tertipu dengan khawarij. Dikarenakan sholatnya mereka, puasanya mereka, qiraatul Qur'annya mereka. Jangan, mereka ini adalah orang yang menyimpang. Mereka ini orang yang telah keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya atau dari tujuannya. Melesat mereka ini. Jangan tertipu. Itu yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan tes kalimat setelahnya, beliau betul-betul mencacat mereka dalam bahasa Arab, menjarah, menakut, mengkritik mereka dengan kritikan yang sangat dahsyat, bahkan memberikan klaim siapa mereka itu, baik di dunia maupun fil akhirah. Di dunia Nabi mengatakan mereka ini syarul qatla, sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Di dunia mereka sudah dihukumi seperti itu. Di dunia mereka dihukumi dengan apa? Dengan disebutkan Nabi, mereka ini lain azraktum laqlanum qatla adil. Kalau aku jumpai mereka, aku akan bunuhi mereka. Aku akan perangi mereka. Sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Ini hukum mereka di dunia. Sifaul ahlam. Mereka orang yang bodoh, kata Nabi. Tunggu mereka. Hukum mereka di dunia. Ya? Hukum mereka fil akhirat, kilabun nar. Sejelek-jelek. Mereka adalah kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Padahal, menakjubkan dari sisi ibadah. Menakjubkan. Tapi tetap, Nabi menghukum mereka dengan hukuman yang seperti itu, agar supaya kita apa? Jangan tertipu, kemudian mengikuti jejak langkah mereka. Enggak, tidak. Nah, bab yang akan kita baca oleh kaum muslimin adalah membahas sekitar hal itu. Pendidikan bagi kita agar jangan kita tertipu dengan al-bid'ah, walaupun mereka orang yang ini dan itu. Dari sisi ibadahnya, dari sisi dakwahnya, dari sisi retorika dalam berbicaranya. Jangan engkau tertipu. Tatkala mereka adalah al-bid'ah, mereka adalah musuh, bukan kawan. Yang kawan kita adalah ahli sunnah, yang mengajak ketaatan kepada Allah, mengajak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah, bukan mengajak manusia mengikuti yang bid'ah untuk kemudian mematikan yang sunnah. Bisa difahami hadirin? Walaupun demikian, ahli bid'ah itu tetap muslim, bukan berarti mereka kafir. Tetapi kerusakan yang mereka timbulkan itu langsung masuk ke dalam kaum muslimin. Berbeda dengan kaum kafirin. Kaum kafirin merusak kaum muslimin dari luar. Kalau itu dikatakan sebuah wilayah, disebut oleh para ulama diantaranya Syekh Al-Albani singkat anak, belum memberitahukan kafirin merusak kaum muslimin itu dari perbatasan luar dulu. Yang dirusak bangunannya. Baru kemudian setelah lama yang dirusak keyakinannya. Tetapi kalau ahlul bid'ah, ahlul dolal, merusak kaum muslimin dari dalam kaum muslimin. Dari ideologi kaum muslimin, keyakinan kaum muslimin. Ini dia. Dari ibadahnya kaum muslimin. Dirusak mereka agar jauh dari sunnah Nabi alaihi wasallam. Ini keburukan yang muncul dari mereka lebih dahsyat, karena memang berpengaruh langsung kepada perkara din, keagamaan. Mereka tidak merusak bangunan, tidak menghancurkan rumah, sehingga orang tidak kunjung sadar bahwa mereka ini merusak dari dalam. Tidak kunjung sadar bahwa mereka ini musuh dalam selimut, duri dalam daging. Tetapi mereka masih disikapi sebagai saudara. Dan tidak ada kewaspadaan dari mereka, padahal mereka merusak. Kalau ada orang kafir angkat senjata di perbatasan, kita langsung paham itu musuh. Nek orang ditembak di situ, engkau nembak dewek, Ya betul pak? Ya dari hidur bae mati ngana. Tapi kalau al-bid'ah, dia masih muslim, dia saudara kita dari sisi keagamaan muslim, punya hak-hak sebagai seorang muslim, tetapi dia musuh dari sisi, dia menghidupkan yang batil, menyesatkan umat, membawa orang kepada yang bid'ah, bukan kepada yang sunnah. Mau disikapi bagaimana orang ini harus ditemuk, ditekuk, ditelikungnya orang patut. Ada apa sih dan ini dikit. Nah, tetapi ini orang merusak. Ucapannya merusak. Dengan mengatakan kalimatnya yang saya pernah dengar. Allah itu ada di hatiku. Main botani jibak bahasa. Sebagaimana orang mengatakan. Duhai sayang, engkau selalu dalam hatiku. Ini kalimat diucapkan kepada siapa? Istri pak, kepada pacar. Mungkin. Kemudian dia mengatakan kalimat. Wah ya Allah, kau selalu di hatiku. Terpatri dalam jiwaku. Ini kalimat. Wahai kaum muslimin. Hatil min wujuh. Hatil. Bukan benar. Zikrullah itu tidak seperti itu. Tidak ada bahasa Al-Quran. Allah fi qalbi. Allah istiwa ala al-arsh. Ini dia wahai kaum muslimin. Dan zikir pun wahai kaum muslimin. Zikir yang bahasa kitanya ingat. Itu bukan sekedar ingat kemutan tok. Bahasa Jawanya eling. Kemutan. Bis. Nah, terus kemudian, ya orang apa-apa. Zikir dalam Islam ingat kepada Allah dengan membaca subhanallah. Mensucikan Allah. Allah mensuci. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu zikrullah. Tetapi mereka mengatakan Allah ada di hatiku. Nafas-nafasku tergantung di arsy. Pakai hanger apa pak? Allah Ustaz. Nafas tergantung di arsy. Arsy itu yang mana? Tergantungnya bagaimana? Ini kalimat yang dimaukan dengannya apa? Kedekatan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tetapi dengan bahasa fatil. Yang orang tidak kunjung paham itu batil. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Mengerikan tidak? Mengerikan sekali. Ada orang membuat syariat. Saya ingin selalu ingat kematian. Terus kemudian. Saya ingin diacarakan seperti yang di televisi. Di Barut Mori. Di Pocong. Dimasukkan ke liang kubur. Bisa gimmick. Kemudian cerita saya di kegelapan. Ya petenglah warna lampu. Ini kaum muslimin. Dibahas dalam banyak kitab diantaranya. Seingat anak kitab tahawiyah. Apakah boleh seorang membuat liang kubur. Untuk persiapan bagi dia. Dan dia akan berkunjung ke liang itu. Beberapa hari ingat, okay, kuburan besok. Balik maning, oh ini liang besok. Apa itu boleh? Ya, itu bid'ah. Itu bid'ah itu sufiyah. Nabi tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Jangan dianggap itu, kata teman-teman ya. Khusyuk, khidmat nangdur kuburan. Waduh, ini batil ya kaum muslimin. Merusak keyakinan. Menambah-nambahi yang tidak dalam agama kita. Jangan dianggap itu baik. Kalau orang yang tidak tahu agama menganggap itu baik tidak apa? Baik. Mongkok kemutan mati bahaya. Main. Itu cara yang batil. Enggak boleh. Wa kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke kitab kita. Sehingga kesimpulannya adalah. Bahwa kita jangan sampai tertipu. Dengan ahlul bid'ah. Sebaik apapun mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang membawa kepada kesesatan. Fa inna kulla bid'atin dolalatun. Wa kulla dolalatin finnar. Semua yang bid'ah itu sesat. Dan sesat itu finnar di neraka. Beliau membawakan kisah panjang. Masya Allah. Mudah-mudahan waktunya bisa. Ya. Saya akan bacakan kisah yang panjang ini. Panjenengan memperhatikan. Ya. Qala Ismail ibn Ishaq As-Siraji. Berkata seorang yang bernama Ismail ibn Ishaq As-Siraji. Rahimahullahu ta'ala. Qala li Ahmad ibn Hanbal yawman. Suatu hari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal berkata kepadaku, yablughuni anna al-haritha, ya'ni al-muhasibi, yukfiru al-kawna indak. Telah sampai berita kepadaku, seorang yang bernama Al-Harith Al-Muhasibi sering singgah di rumahmu. Sampai sini perhatikan kaum muslimin supaya mengenal. Al-Harith Al-Muhasibi ini muridnya Husain Al-Karabisi. Husain Al-Karabisi muridnya Bishr Al-Marisi. Siapa itu Bishr Al-Marisi? Musuhnya Imam Ahmad dalam dakwah. Imam Ahmad tokoh Ahlussunnah yang memegangi keyakinan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Bishr al-Marisi tokoh Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk, sangat bertolak belakang dua tokoh ini kaum muslimin. Imam Ahmad sampai dicambuk, dipenjara sekian lama. Dikarenakan tetap memegangi keyakinan yang hak Al-Quran kalamullah ghairul makhluk. Al-Quran kalamnya Allah, ucapan Allah bukan makhluk. Bishr al-Marisi ideologinya Mu'tazilah. Para ulama mengkafirkan keyakinan yang menyatakan Al-Quran makhluk. Dikarenakan apa? Yang dimaukan dengan Al-Quran makhluk, mereka hendak mengatakan Allah tidak berbicara. Allah tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Untuk kemudian mereka menyikapi Al-Quran sebagaimana makhluk. Makhluk masa diimani? Makhluk kok. Sebagaimana makhluk yang lain. Ini jarimah dosa besar. Imbas dari kalimat Al-Quran itu makhluk banyak sekali. Bishr al-Marisi memiliki murid Al-Husain Al-Karabisi. Yang dia juga menyebarkan pemahaman Mu'tazilahnya. Menyebarkan pemahaman Al-Quran makhluk di tengah-tengah umat. Husain Al-Karabisi memiliki murid Al-Harith Al-Muhasibi. Bisa diingat tiga nama ini Bapak? Burinya angel. Pertama, Marisi, Karabisi, Al-Muhasibi. Yang kita sampaikan di sini adalah Imam Ahmad sebagai tokoh ulama Ahlus Sunnah di waktu itu. Kibar ulama di zaman dia, sesepuh di zaman itu. Ingin menerangkan kebatilannya sosok yang bernama Harith Al-Muhasibi. Perlu kita tahu ya kaum muslimin, Al-Harith Al-Muhasibi ini orang yang memiliki hafalan yang banyak, baik ayat ataupun hadis Nabi, memiliki retorika yang sangat indah sekali. Akan dikisahkan nanti. Dia mampu membuat orang itu menangis saat majlis, menangis semuanya. Dia mampu membuat orang terkesima dengan tunduk, memperhatikan, berjam-jam. Dia mampu. Bukan dai sembarangan. Dai yang memiliki karismatik. Di zaman itu di negeri Baghdad, di tempat Imam Ahmad bin Hanbal, terjadi fitnah orang ini. Muridnya Husain Karabisi. Ideologinya, di antara kebatilannya adalah dia meyakini Al-Quran makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal menemui seorang yang bernama Ismail ibn Ishaq As-Siraj. Imam Ahmad kenal dengan orang ini. Sampai berita kepada Imam Ahmad, Al-Harith Al-Muhasibi sering datang ke orang ini. Tidak jauh dari Imam Ahmad rumahnya. Kisahnya berarti di lingkungan. Tidak jauh dari tempat tinggalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad berkata kepada orang ini, "Ya belughuni an al-Harith ya'ni al-Muhasibi yukthirul qawna 'indak." Aku mendengar berita bahwa Harith al-Muhasibi sering singgah di tempatmu. Falo ahdartahu manzilatak au falo ahdarta manzilat manzilak wajlastani min haitsu la yaran. Fasma'u kalamahu. Imam Ahmad kemudian mengatakan kepada sang pemilik rumah yang didatangi tadi, kalau seandainya kau bisa datangkan dia, Al-Harith Al-Muhasibi, ke rumahmu. Kemudian engkau tempatkan aku di satu ruangan yang dia tidak bisa melihatku, tapi aku bisa melihat dia. Ada apa ini dengan Imam Ahmad? Ya? Kok seperti itu kepengennya? Fa'asmu kalamahu, untuk aku mendengarkan ucapan dia dan aku melihat dia. Tetapi dia tidak melihat aku ada di situ. Diatur sedemikian rupa oleh sang pemilik rumah. Fakultu, aku katakan, sang pemilik rumah yang bernama Ismail bin Ishaq Siraj, as-sam'u wa ta'ah laka ya ba'dillah. Aku siap. Aku mendengarkan perintahmu dan aku akan taat. Aku akan kondisikan sedemikian rupa. Ya. Wa suruni hadzal ibtida' min Abi Abdillah. Aku sangat senang sekali. Ini adalah idemu wa Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal. Sang pemilik rumah ini kenal dengan Imam Ahmad, ulama kibar. Ya. Aku sangat gembira ide ini muncul darimu dan aku akan melihat apa yang terjadi. Sang pemilik rumah nyatakan kalimat itu. Fa qasadtu al-haritha wa sa'altuhu ay yahdharani tilka al-lailah, maka aku pun beranjak berangkat menuju ke rumahnya Al-Harith Al-Muhasibi al-Bid'ah ini. Aku kemudian meminta kepadanya untuk datang malam ini juga. Sampaikan tanpa disampaikan keberadaan Imam Ahmad ibn Hanbal di rumahnya Ismail ibn Ishaq Siraj. Fakultu wa tas'al ashabaka yahduru ma'ak. Aku pun mengatakan kepada tokoh al-bid'ah ini, Al-Harith Al-Muhasibi ini, untuk datang pula dengan murid-muridnya, dengan pengikut-pengikutnya, untuk datang malam nanti ke rumah. Faqala ya Ismail, fim kathra. Harith Al-Muhasibi yang akan diundang ini mengatakan, wah Ismail, wahai tuan rumah, pengikutku banyak. Fala tazidhum al-qusb wa tamr. Jangan-jangan kau akan repot dengan menyiapkan sajian. Makanan, kurma, ataupun yang lainnya. Banyak pengikutku. Disuruh ke rumahmu. Maksudnya, memberitahukan nanti kalau datang jumlah banyak, panganannya kurang, berkeberewa. Dia minta untuk dikasih banyak sajian. Karena memang banyak teman-temannya. Waqar minhuma masata. Kalau aku banyak sekali membawanya, kamu akan mampu. Dia bersombong dengan apa? Pengikut yang banyak. Fa'altu ma amara bihi, maka aku pun menjalankan apa yang diperintahkan oleh Harith Muhasibi, yakni apa? Didatangkan supaya bawa makanan yang banyak. Oh, makanannya banyak, hidangannya banyak, kan orang yang akan datang jumlahnya banyak. Fansaraftu ila Abi Abdillah fahbartuhu. Maka aku pun beranjak ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, menyampaikan rencananya insyaAllah akan terjadi nanti malam. Berarti Anda datang lebih awal, supaya nanti menempat dalam satu ruangan yang mereka tidak ketahui. Datang lebih awal. Kata beliau, fahadara ba'dal maghrib. Datang Imam Ahmad setelah maghrib. Maghrib selesai, Imam Ahmad datang ke tempatnya Ismail al-Muha'a Ismail ibn Ishaq Siraj ini. Wasa'ada ghurfatan fid dar. Beliau bertempat di atas. Di tingkat kalau bahasanya. Di loteng. Ada kamar di atas, beliau bisa melihat ke bawah, beliau bisa melihat ahli bid'ah harif muhasibin. Fajtada fi wirdihi ila an faragha. Wahadar al-harith washabuhu. Di saat itu, datanglah al-harith al-muhasibi dengan para pengikutnya yang banyak. Fakalu, mereka makan, minum, tumakamu li salatil atamah. Mereka salat isya, Imam Ahmad salat isya, lain tempat mereka salat isya. Sampai larut malam. Walam yeslu ba'daha, walam yeslu ba'daha. Kemudian sudah tidak ada lagi yang salat. Selesai, semua sudah masuk lagi ke ruangan tersebut. Waqadu baina yadil haris. Mereka duduk di depannya al-haris al-muhasib. Guru mereka. Wahum sukut. Beranjak malam, malam, malam. Mereka diam, diam, hening dalam waktu yang lama. Ini pengkondisian Harith al-Muhasib terhadap para pengikutnya. Diam dari Ba'da Isya. Selesai makan-makan, selesai sholat, selesai sudah tidak ada lagi yang sholat. Mulai majlis dimulai. Duduk mereka di depan al-Harith al-Muhasibi. Wahum sukutun, mereka diam. La yantiqu wahidun minhum. Tidak ada yang bicara. Diam semuanya. Sampai kapan? Ila muntasibil lail. Ila qaribi muntasibil lail. Sampai mendekati tengah malam. Dikondisikan seperti itu oleh Harith al-Muhasibi. Yakni situasi kondisi yang hening. Yang membawa orang. Ya, hanyut dengan suasana. Kalau diantara mungkin yang pernah matikan lampu, nyalakan lentera, lilin, hening, ya, suara jangkrik, walaupun itu kaset, dibikin sedemikian rupa kondisi, kayak di kuburan begitu. Sampai tengah malam. Harith al-Muhasibi duduk dan tidak berbicara apapun. Syafu barakallahu fikum, diambil dari sini. Anda melihat. Dakwah yang seperti ini model-modelnya ahlul bid'ah. Bukan dengan ilmu diawali. Tetapi dengan pengkondisian. Situasi yang bisa membawa orang untuk hanyut dengan apa yang akan disampaikan olehnya. Fa na'udzu billahi min dzalika wa qawmi muslimin. Itu adalah di antara yang melakukannya ikhwan muslimin jamu'u tabligh. Mereka tidak bisa menyampaikan secara ilmiah, tetapi pengkondisian yang mereka lakukan agar supaya orang yang awam terkesima melihat zikir yang akan mereka lakukan untuk kemudian hanyut dan setelah itu mengatakan saya telah masuk kepada kebenaran. Seperti itu yang mereka lakukan. Ini pun seperti di jurusnya. Fabtada'a wahidun minhum. Tiba-tiba pada tengah malam itu, salah seorang di antara mereka berbicara. Wasal al-harith an mas'alatin. Dia bertanya kepada Harith al-Muhasib dalam sebuah permasalahan. Fa'akhadha fil kalam. Maka mulailah dia berbicara. Nasihat demi nasihat. Untian kalimat demi kalimat. Washabu yasami'un. Murid-muridnya hening. Mendengarkan ucapan gurunya tadi. Wa ka'anna 'ala rusim thayr. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung yang bertengkar. Saking tenangnya burung ini saat bertengkar. Yani tidak ada gerakan. Tidak ada apa? Gerakan. Ya. Faminhum man yabki. Di antara mereka ada mulai yang menangis. Wa minhum man yas'ij. Di antara mereka yang sudah terseduh-seduh dengan tangisan. Begitu. Itu bisa dibikin. Sudah di skenario sebelumnya. Tetapi Harith al-Muhasibi ini memang terkenal. Orang yang memiliki retorika yang tinggi. Tata bahasa yang bagus. Hafalannya pun banyak. Membuat orang menangis yang ada di sekitarnya. Wahu fi kalamihi. Terus dia berbicara di tengah malam. Terus jam 1, jam 2. mendekati subuh mereka baru bubar. Bisa kan di dalam kisah ini, fasa'adatul di kesempatan itu sang pemilik rumah tidak lupa keberadaan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka lagi hening hanyut dengan pembahasan disampaikan oleh Harith al-Muhasibi, menangis mereka, Imam Ahmad di atas. Sang pemilik rumah mengatakan, fasu'atul hurfata, aku pun naik ke atas loteng, tingkat di atas. Lihat arifah hala Abi Abdillah, untuk aku melihat bagaimana kondisinya Imam Ahmad di atas, jangan-jangan tidur. Bagaimana ini Imam Ahmad? Jangan-jangan malah bagaimana ini kondisinya? Maka beliau pun naik ke atas untuk melihat kondisi Imam Ahmad. Apa yang terjadi? Wajadtu qad baka. Aku pun mendapat Imam Ahmad menangis. Apa yang digunakan tuh? Berarti Imam Ahmad juga terkesima. Hanyut dengan undian kalimatnya Harith al-Muhasibi. Begitu kalau enggak salah. Ya tidak? Di benaknya kita seperti itu. Di benaknya pemilik rumah pun seperti itu. Wajadtu qad baka hatta husya alaihi. Sampai menangis itu deras sekali. Nangis. Ini dia. Fansaraftu ilaihi, aku pun turun lagi. Mendatangi Harith al-Muhasibi. Walam tazal tilka halum hatta asbahu. Mereka terus menerus. Mulai semakin malam, semakin menangis. Semakin hanyut terus. Semakin banyak yang menangis di majlis itu. Harith al-Muhasibi berbicara dari setengah malam sampai menjelang subuh. Berapa jam, Pak? Kalau enggak punya ilmu bisa ngomong? Enggak bisa. Kalau enggak punya hafalan bisa membuat orang nangis? Enggak bisa. Kalau dia jelek dalam penyampaian, orang akan tidak akan ini indah betul, terkenal orang ini. Syukur barakallahu fikum. Imam Ahmad menangis di saat itu. Kata beliau sampai milik rumah mengisahkan kembali. Faqamu wa tafarraqu. Mendekati subuh, mereka pun akhirnya selesai majlisnya. Mereka keluar dari rumah dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Fasu'atu ila Abu Abdillah. Aku naik ke atas. Kira-kira apa yang terjadi kamu sini? Wahuwa mutaghayyirul hal. Dalam keadaan Imam Ahmad, rot mukanya sudah berubah dari yang awal tadi. Fakultu kaifa ra'aitu haula'i. Kaifa ra'aita haula'i ya Abu Abdillah. Aku pun bertanya kepada Imam Ahmad. Apa pendapatmu tentang mereka ini, wa Imam Ahmad? Yani, Harith al-Muhasibi, seorang Mu'tazilah. Dia memiliki keyakinan Al-Quran makhluk bersama para pengikutnya di malam itu. Menangis sampai mendekati subuh. Apa pendapatmu? Faqala, sebutkanlah beliau, Imam Ahmad mengatakan, ma'alamu. Anni ra'aitu mithla hadha ha'ulail qawm. Wala simi'tu fi ilmi al-haqa'iki mithla kalam hadha al-rajul. Wa'ala mawasuftu min ahwalihim. Fa'inni la'ara laka suhbatahum. Thumma qama wa kharaja. Imam Ahmad menjawab. Ma'alamu. Aku tidak pernah mendapati. Aku tidak pernah mengetahui. Anni ra'aitu mithla ha'ulail qawm. Aku belum pernah melihat orang-orang seperti mereka ini. Nampak dari awal pembicaraan Imam Ahmad apa? Terkagum-kagum. Ya. Ra'ai wa la sami'tu fi ilmi haqa'iq. Aku tidak pernah mendengar ilmu seperti yang dikatakan oleh dia. Mithlu kalimi hadha rajul. Seperti ucapannya Harith al-Muhasibi. Seakan-akan Imam Ahmad terkesima dengannya. Wa'alama wasaftu min ahwalihim. Ya, sesuai dengan apa yang aku tahu. Kondisi mereka ini. Apa yang mereka ucapkan. Apa yang mereka ajarkan. Aku mengikuti satu malam itu. Aku menangis. Aku nasihatkan kepadamu. Wahai tuan rumah. Apa nasihatnya? Fa'inni la'ara laka suhbatahum. Aku nasihatkan kepadamu. Agar jangan bergaul bersama mereka lagi. Ini Imam Ahmad. Ya. Tsumma qamu kharaj, kemudian Imam Ahmad berdiri dan keluar dari rumah itu. Imam Ahmad mendapati kaum muslimin Harith al-Muhasibi al-Fatil ideologinya menyimpang, tetapi dia bisa menghanyutkan sekian banyak orang terkesima dengan keilmuan Harith al-Muhasibi ini. Alangkah bahayanya orang yang seperti ini. Dia dalam keadaan alal bid'ah, mungkar, menyimpang dalam hal ideologi, keyakinan Al-Quran makhluk, tetapi dia bisa membuat orang terkesima seperti itu. Ini berbahaya. Imam Ahmad menasihatkan kepada tuan rumah, jangan kamu bergaul dengan dia. Dia alal batil, berbahaya. Ternyata menangis Imam Ahmad disebut oleh para ulama bukan karena terkesima dengan isi retorika, bukan. Karena Imam Ahmad mengetahui orang sebatil ini bisa berpengaruh kepada masyarakat seperti ini. Ini kemungkaran, orang gak pada tahu. Ini orang sesat, tetapi dia lihai, menipu orang. Ini yang membuat menangis Imam Ahmad, bukan menangis karena tersetrum dengan bahasan dia, bukan ya kaum muslimin. Imam Ahmad memiliki ilmu, ilmu sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di negeri kita sekarang ini banyak orang-orang yang pandai retorika, pintar dia membawa kata, dia hafal ayat, dia hafal hadis, tetapi manhajnya batil, ideologinya sesat. Ya, tetapi umat tidak mengetahuinya. Kita menangis dikarenakan hal ini. Tapi karena hati kita tidak peka, ya tidak menangis. Cuma istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.